Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'an. Bapak ibu jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita di bab kitab tauhid. Kita sekarang masuk di bab ke-51 yaitu tentang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini bab yang menjelaskan tentang bagaimana mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita mengesakan Allah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah ini karena ini masuk dalam ketauhidan tentu tidak kalah pentingnya dengan tauhid rububiyah ataupun uluhiyah. Ya. Jadi sama-sama pentingnya. Begitu juga sama pula akibatnya seandainya terjadi sebuah kesalahan. Orang yang salah dan asma dalam asma wa sifat, maka sama juga mereka dengan orang yang nyembah kepada selain Allah. Ya. Orang yang salah mengenali Allah ataupun meyakini tentang nama dan sifat Allah, sama saja dengan orang yang beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini tidak dibedakan orang salah dalam asma sifat ataupun salah dalam rububiyah ataupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ini menuntut kita untuk harus paham. Jadi harus paham. Ya, dalam masalah ketauhidan itu pakai istilahnya harus. Tidak boleh tidak paham, tidak boleh karena belum belajar, tidak bisa seperti itu, ya. Karena ketauhidan adalah hal yang dituntut mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita ingat tentang firman Allah, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Ali bin Abi Thalib beliau menafsirkan liya'budun adalah liwahidunallah, liwahidullah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan hidup kita hanya adalah bagaimana mewujudkan ketauhidan dalam dalam ibadah, dalam rububiyah dan dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, bahkan dalam ketauhidan asma wa sifat ini termasuk banyak kelompok-kelompok, ya. Kenapa kelompok-kelompok? Karena terjadi pemahaman-pemahaman yang bervariasi dalam masalah ketauhidan. Ya. Bahkan kita lihat di dalam kelompok-kelompok ahlu sunnah wal jamaah, ya, kita katakan tetap mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Tetapi mereka kemudian banyak mengalami kekeliruan di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan ada yang mereka membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wajib, ya. Kemudian ada sifat apa, kalau ini sifat wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan sifat, dengan 20 sifat, 16 sifat, tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam satu nama saja mengandung banyak sifat. Baru satu nama. Ya, misalkan Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah itu adalah Maha Menciptakan. Maka di balik nama Allah Maha Menciptakan itu banyak sifat yang dimiliki oleh Allah. Misalkan kita saja ada seorang pakar dalam konstruksi bangunan. Pada seseorang itu pakar dalam konstruksi bangunan sambil membangun, maka dia memiliki disiplin keilmuan yang banyak. Ya, misalkan tentang bagaimana mengukur, bagaimana kejelian menghitung, dalam ilmu-ilmunya perangkatnya banyak di situ. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, pada saat Allah itu menciptakan, maka Allah jelas Maha mengetahui. Kalau Allah tidak mengetahui, tidak mungkin Allah menciptakan di situ. Allah Maha kuat dilihat dari ciptaannya yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala Maha adil di dalam penciptaannya itu semuanya tidak ada yang berantakan. Nah, dalam satu nama saja mengandung banyak sifat. Misalkan taruhlah setiap nama itu memiliki 3 sifat seandainya. Maka kalau kali 99 sudah berapa sifat? Ya. Kenapa sifat Allah harus dibatasi? Apa dalil yang harus membatasi sifat Allah? Tidak ada di situ. Ya. Ini contoh saja, misalkan kalau kita terjadi kesalahan di dalam memahami asma sifat, kita jadinya salah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan kita disuruh tolong jemput di Bandara Adi Sucipto jam 4 sore. Orangnya begini, begini, begini ciri-cirinya. Ternyata pada saat sampai di sana, dilihat semua orang yang keluar, gak ada satu pun ciri-ciri yang disebutkan oleh orang yang nyuruh kita. Kira-kira kita bisa jemput tidak orang tersebut? Tidak bisa. Begitu juga pada saat kita dikenalkan Allah itu begini, begini, begini. Ternyata Allah tidak seperti itu. Berarti kita ibadah kepada siapa? Disitulah terjadi kesyirikan. Dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini contoh saja bahasanya, hal seperti ini riskan. Terjadi sebuah kesalahan di dalam memahami asma sifat itu, maka itu sama akibatnya fatal di dalam ketauhidan. Dan ancamannya sama, ya. Ancamannya sama. Misalkan orang kesyirikan dalam asma sifat, sama syiriknya dalam uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apapun alasannya kita harus paham tentang ketauhidan ini. Ya. Kemudian di antara hal yang sangat mendasar di dalam masalah tauhid asma sifat ini adalah ini ilmu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena ilmu ini mengenalkan seseorang akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan prinsip dasar. Bagaimana orang akan cinta kepada Allah, bagaimana orang akan takut kepada Allah, bagaimana orang akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang akan ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah kalau dia sendiri tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu yang mengenalkan seseorang kepada Allah adalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi yang diwujudkan di situ, maka orang itu jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ilmu yang paling agung adalah ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu ya kepada dalil ya, karena ini menjadi sebuah kesepakatan dan kita juga insya Allah sepakat, pasti sepakat, kita katakan bahwasanya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya apa? Itu harus berlandaskan dalil. Kenapa harus berlandaskan dalil? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah, termasuk Rasul, seluruh Nabi tidak bisa melihat Allah, maka tidak boleh mereka bercerita tentang Allah yang itu tidak berdasar kepada dalil di situ. Maka misalkan ada orang bercerita tentang Allah, Allah itu begini, begini, begini. Dia tanya, mana dalilnya? Dia tidak ada. Maka Anda ini ngawur, Anda ini ngaco. Ya. Maka Allah katakan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan sekali-kali engkau ikuti yang seperti ini. Sesuatu yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada dasarnya. Ya. Apalagi kita berbicara tentang Allah, itu harus dengan kabar yang Allah kabarkan sendiri. Allah kabarkan lewat Al-Quran, ini loh saya, kan begitu Allah mengatakan, kan gitu. Misalkan apa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah Allah yang menciptakan jagat langit dan bumi ini dalam 6 masa, kan gitu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Nah, inilah Allah ceritakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian juga ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku karena aku akan ijabi doa kalian. Ini Allah menceritakan tentang zatnya Allah itu maha mengijabai doa kan gitu. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, barang siapa berdoa Allah ijabai, barang siapa beristighfar Allah ampuni, barang siapa meminta pasti Allah kasih. Ini Allah menceritakan tentang zat Allah. Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha pemberi. Kan ini. Kita bisa mengatakan Allah maha pemberi karena Allah menceritakan dirinya sendiri di situ. Nah, maka inilah kaidah di dalam asma sifat yang sangat penting adalah asma dan sifat ataupun tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu harus tauqifiyah, dalam artian harus semuanya ditopang dengan dalil. Tidak ada dalil maka pasti orang itu ngawur, pasti dia berbicara tentang sesuatu yang tidak benar akan Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan kemudian juga pemahaman seseorang akan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Itu menjadi kebutuhan mendasar sebagai bekal kehidupan seorang mukmin. Ya. Sebagai bekal kehidupan seorang mukmin. Kenapa seperti itu? Manusia mau mengandalkan apa lagi kalau tidak mengandalkan Allah? Kita mau berbuat apa coba kalau Allah tidak tolong kita? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi kita, kita mau jadi apa? Kan gitu. Kita mau menyandarkan kekuatan kita, seberapa besar kekuatan kita? Contoh saja, kita mau makan nasi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, kita suruh makan harus nanam dulu, berapa lama kita harus baru makan itu? Kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, Allah Maha kasih sayang. Kita enggak usah nanam. Ada bagian yang nanam. Pada saat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian terjadi penyandaran-penyandaran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia nyaman hidupnya. Dia punya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usahanya, dia yakin Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya. Begitu juga orang yang mengenal Allah, dia tidak akan mampu menyombongkan dirinya. Kenapa? Karena segala usaha manusia tidak akan bisa terwujud kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perilaku kehidupan manusia itu sangat terpengaruh dengan sejauh mana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sungguh beruntung orang yang mengenal Allah. Luar biasa, orang yang mengenal Allah itu luar biasa beruntung dia. Kenapa? Karena dia tidak akan membebankan segala aspek kehidupannya kepada dirinya. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, wala taqilni ala nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau bebankan kehidupanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Ya. Kita tidak bisa menyandarkan kita mampu hidup dengan segala apa yang kita miliki dengan kemampuan kita walaupun sekejap mata. Kenapa? Walaupun sekejap mata manusia itu pun harus dan pasti itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi beruntung, sukses, selamat bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang di dalam menjalankan kehidupan. Dia memahami tentang cara-cara hidup yang benar. Dia memahami cara-cara yang mudah di dalam kehidupan. Intinya begini. Namanya aturan itu pada saat diikuti itu jadinya enak. Ya. Begitu juga orang yang mengikuti aturan Allah pasti hidupnya enak, teratur. Ya. Karena dia berjalan sesuai dengan aturan yang Allah bikin. Tapi coba kita lihat kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, kehidupan orang yang jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, dia kehidupan akan goncang. Dia kehidupan akan serba tidak teratur. Kehidupannya serba bingung. Kenapa? Banyak hal dalam kehidupan yang itu terjadi di luar batas kemampuan, di luar batas logika manusia. Tetapi bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang biasa. Dan itulah takdir, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka di sini, sejauh mana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula dia akan mengalami kebahagiaan, kesuksesan, kemudian juga kemudahan di dalam hidup itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan kepada kita sesuatu yang mudah. Kita kembalikan kepada prinsip bahwasanya inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Barang siapa yang mempersulit diri dalam agama, justru dia akan kalah. Ya. Nah, kalau prinsip dalam agama itu mudah, maka sesungguhnya kehidupan mengikuti agama itu jauh lebih mudah daripada seseorang itu menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala di situ. Apalagi kalau orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, dia juga akan tenang di dalam kehidupan itu. Dia menyandarkan, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam bab ini, ini menjelaskan sedikit saja tentang asma sifat. Ya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fat'uhu biha." Ya. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Ya. Artinya apa? Nama-nama yang begitu indah yang sesuai dengan hakikatnya adalah cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi namanya indah, kemudian sifatnya juga indah. Namanya sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antara nama dan sifat itu sesuatu yang menjadi sebuah konsekuensi satu sama lainnya. Pada saat Allah memiliki satu nama ini, maka sifat-sifatnya itu akan mengikuti di balik nama tersebut. Dan nama itu adalah gambaran. Nama itu adalah menggambarkan sesuatu yang dikasih nama itu. Dan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat dari Allah Subhanahu. Pada saat Allah itu dikatakan Al-Azim, Yang Maha Agung, Allah betul-betul agung. Pada saat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, maka Allah juga tinggi zatnya, juga tinggi sifat-sifatnya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang, maka betul-betul kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Jadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai. Dan ini yang berbeda dengan nama dan sifat makhluk. Ya. Kadang makhluk itu namanya tidak sesuai dengan sifatnya. Ya. Dulu sering kita ibaratkan ada namanya orangnya Pak Agung, tapi orangnya tidak agung. Kan gitu. Ada namanya Pak Budi tapi tidak berbudi. Kan gitu. Ada namanya Pak, ya misalkan, ya, tidak antara nama dan sifat itu tidak. Misalkan kita diceritakan, oh ini namanya sekian, namanya seperti, maka pada saat kita mendengar nama saja kita sudah tergambar, oh pasti orangnya seperti ini, ternyata pas jumpa, ternyata tidak seperti yang dibayangkan di sini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu pada saat diceritakan sifatnya begini, begini, begini, maka pada saat nanti bertemu dengan Allah seperti apa yang Allah ceritakan akan zatnya sendiri di situ. Nah, bayangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Ya. Dan kebanyakan ya sering kita katakan juga kita mengawali segala sesuatu dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menulis surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya seseorang harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang memahami tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di antara fadilah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala bersabda, Nabi SAW beliau bersabda, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman, ya, wa man asaha dakhala al-jannah, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Barang siapa menghafal maka dia dakhala al-jannah, maka orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu apa keutamaan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang itu hafal nama Allah, dia memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami konsekuensinya, pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah mengatakan dalam ayat ini Allah memiliki 99 nama yang indah-indah itu, kemudian apa? Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi saya punya pengalaman bermakmum ya. Kita ikut itikaf ya di Masjid Nabawi. Ya seperti kita dengarkan di kaset pada saat doa dalam doa kunut. Ya. Jadi luar biasa kita, dan ini menjadi pengalaman yang betul-betul luar biasa pada saat kita bermakmum, kemudian imam membaca doa, doanya panjang sekali tapi doanya semua adalah asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjelaskan jadi awal dari awal sejak awal mungkin sekitar 15 menit. 15 menit itu berdoa disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namanya dan sifatnya. Setelah itu apa? Imam cuman mengatakan dalam doa tersebut, ya Allah, masukkanlah kami yang di masjid ini ke surga-Mu. Jadi disebutkan dulu dengan nama-nama sifat Allah begitu banyak. Allah yang maha tinggi, yang maha kasih sayang, yang maha menciptakan, yang terus yang mengatur. Lama sekali kemudian dari doa itu kemudian kita jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bermakmum jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu permintaan tidak banyak, cuma satu saja. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu, orang-orang yang sholat dalam masjid. Luar biasa. Bukan bisa mengamini, semuanya menangis itu. Kenapa? Karena dikenalkan dulu tentang siapa Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifatnya yang luar biasa di situ. Ya. Dan di sini Allah katakan berdoalah dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendengar ada seorang habis salat, kemudian dia tidak langsung pergi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma inni ushidu annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dzunubi innaka ghafurur rahim. Doa ini hafal kita. Nabi bersabda, sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah dengan nama yang sangat agung. Barang siapa berdoa dengannya maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Doa ini saja. Allahumma inni ushidu annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dzunubi innaka ghafurur rahim. Ya. Jadi siapapun orang yang berdoa dengan asma sifat Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini di antara doa-doa yang prioritas, di antara doa yang kita baca adalah doa yang di dalamnya mengandung asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang paling mudah adalah kita sebutkan di dalam doa kita. Nah, ikut ramai juga. Mungkin perlu di ini. Jadi karena dalam ayat ini katakan fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan asma sifat, maka diusahakan dalam kita berdoa, berdoalah dengan asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang paling mudah yang bisa kita rumuskan adalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ighfirli. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Khaliq, ya Razzaq, urzuqni. Ya, kita sebutkan nama-nama Allah. Kemudian dia nama yang terakhir kan kita katakan ya Razzaq wa Izzat, yang maha pemberi rezeki, maka urzuqni, berikanlah saya rezeki. Terus doa-doa dengan asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini doa yang luar biasa. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdoa dengan ini maka dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kenapa? Doa ya, dengan tawasul dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada buku judulnya adalah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, penjelasan asma dan sifat, kemudian di bawahnya juga ada doa-doanya. Ya, doa tentang nama Allah adalah Al-Ahad. Al-Ahad. Maka disebutkan riwayat doa yang menggunakan kata Al-Ahad ini. Nah, ini termasuk hal yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelencengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Allah katakan, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Tinggalkan orang-orang tersebut. Ya. Kenapa? "Sa'uzawna makanu ya'malun." Karena orang-orang itu akan dibalas nanti pada hari kiamat atas perbuatan mereka itu. Nah, yulhiduna berasal dari kata lahad. Lahad artinya melenceng, ya. Seperti liang lahat adalah liang itu melenceng sehingga tidak lurus. Maka siapapun yang melenceng dalam amal sifat maka tinggalkan orang ini. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Ini Allah yang memberitahu, tinggalkan mereka. Kenapa? Sayudzauna ma kanu ya'malun. Karena mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka itu. Ini kan sebuah ancaman. Yulhiduna, maka di situ diriwayatkan ya, misalkan daripada penafsiran Ibnu Abbas yang dikatakan yulhidun adalah yusyrikuna fi asma'illahi ta'ala, yaitu orang mensekutukan Allah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ini penafsiran Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir, muridnya Rasulullah langsung, beliau mengatakan yulhiduna adalah musyrik di dalam nama nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara bentuk kemusyrikan dalam nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ibn Abbas mengatakan seperti orang menggunakan nama-nama Allah untuk berhala. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk berhala. Contohnya dulu orang-orang jahiliyah menamai berhala mereka dengan Lata. Ya. Lata berasal dari kata al-ilah. Ya. Kemudian juga memberi nama dan Uzza. Uzza diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, ya. Kemudian dijadikan Al-Uzza. Ya. Kemudian juga ada namanya Al-Manat, ya. Al-Manat. Jadi Al-Manat ini diambil dari nama Allah yaitu Al-Manan yang artinya Maha Pemberi Nikmat di situ. Dan ini contoh yang pernah terjadi pada zaman itu. Yaitu apa? Orang-orang menggunakan nama Allah untuk nama-nama berhala. Nah, artinya apa? Menggunakan nama-nama Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu kita katakan bahwasanya diusahakan nama-nama orang yang itu menggunakan nama Allah yang itu merupakan kekhususan bagi Allah, maka sebaiknya diganti. Ya. Jadi diganti. Misalkan orang namanya Ar-Rahman. Enggak boleh nama orang namanya Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir misalkan. Ya, ataupun nama Allah. Ya. Saya dulu pernah ada dosen yang cerita begitu. Ada orang dari Afrika mahasiswa kuliah namanya ternyata Al-Allah itu. Namanya Allah. Namanya kan gitu. Nah, maka ini harus dirubah. Karena apa? Ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia telah mensekutukan Allah dalam nama-nama, yaitu menggunakan nama-nama Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan dengan kesyirikan. Artinya apa? Terjadi penyimpangan di dalam asma sifat seperti tadi, menggunakan nama Allah untuk selain Allah ataupun memahami nama dan sifat Allah dengan pemahaman yang tidak benar, ya. Ataupun juga misalkan tadi membatasi nama-nama dan sifat Allah dengan pembatasan yang itu bersumber dari logika manusia. Maka menyimpang di dalam pemahaman asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, maka itu adalah yang dikatakan kesyirikan dalam asma wa sifat di situ. Nah, maka di sini itu harus ditinggalkan. Ya, yulhiduna melencengkan, ya, tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Maka dulu kita katakan ada dua prinsip, ya, di dalam ketauhidan di dalam asma sifat, ya. Penting saya ulang lagi karena ini untuk saling mengingatkan. Yang pertama adalah kaidah an-nafyu. Kaidah an-nafyu artinya kita harus menolak seluruh nama-nama dan sifat Allah yang tidak ada dalilnya. Ya. Jadi kalau berbicara Allah, berbicara sifat Allah, kok enggak ada dalilnya, maka kita harus tolak jauh-jauh. Apapun dia, siapapun dia yang mengatakan itu. Ya. Ini kaidah dari Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat di situ. Tidak ada yang serupa menunjukkan kita harus menolak. Tidak ada kok, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang bisa membuat nama untuk Allah. Tidak ada yang mensifati Allah. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menolak. Ya, menolak nama-nama dan orang-orang yang mensifati Allah tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua adalah kaidah ats-tsubut, ya. Yaitu apa? Kita hanya menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalilnya. Nah, kalau kita dengan dua cara ini sudah membentengi kita dari penyimpangan dalam asma sifat. Jadi kita dibentengi dengan dua kaidah ini. Kita harus menolak nama dan sifat Allah yang tidak ada dalilnya dan hanya menetapkan nama dan sifat Allah yang ada dalilnya. Selama orang itu berbicara ini dalilnya benar, maka terima. Siapapun dia yang berbicara itu, ya. Karena dulu orang Yahudi juga bercerita tentang Allah, tentang Rabb, pada saat benar Nabi juga terima dan Nabi tidak menolak itu, ya. Seperti nanti dalam hadis yang akan kita bahas di bab akhir tentang orang Yahudi datang kepada Rasulullah, ya. Dikatakan, ya Muhammad, kami menemukan di dalam kitab kami bahwasanya seluruh langit dan bumi hanya diletakkan dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu kemudian Allah mengatakan ana malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Ya, maka pada saat diceritakan seperti ini Allah cuma tersenyum. Kenapa? Ya, di Al-Qur'an juga begitu. Ya. Di jagat raya nanti, jagat raya ini semua di ujung jari Allah Subhanahu wa taala dan digoyang oleh Allah, dan Allah mengatakan ainal malik, mana penguasa dunia? mana? Kan itu. Ainal jabarun, ainal mutakabirun. Mana orang-orang yang penguasa-penguasa yang lalim? Mana penguasa-penguasa yang menyombongkan diri? Tidak ada. Jagat raya sudah di jari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini orang Yahudi pada saat ini menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah hanya tersenyum. Karena apa? Karena itu juga ada di dalam Al-Quran di situ. Nah, intinya keilmuan ini siapapun yang mengatakan selama itu berdalil sesuai kaidah yang benar, maka kita harus menerima. Tapi juga sebaliknya, keilmuan ini ya, siapapun orang yang mengatakan ya, bagaimanapun dia, kalau dia tidak memiliki dalil, maka kita tidak akan menerima itu. Karena sekali lagi, dalam masalah ini kita hanya tauqifiyah, dalam artian kita hanya menerima sesuatu yang berdalil. Dan dalam perkara ini kan tidak ada namanya perkara majalul istihad. Tidak ada orang itu bermain istihad kias di sini. Dalam analogi istihad tidak ditemukan dalam dalam akidah. Ya. Kalaupun ada, itu hanya dalam masalah furu, masalah-masalah cabang yang sangat sangat minim di situ. Ya. Dalam ayat ini kata sayyid zaun namakanu ya'malun. Ya. Dalam ayat ini jelas setiap manusia akan dibalas atas perbuatan mereka. Ya. Maka balasan yang diterima oleh manusia itu adalah ya namanya feedback, itu adalah ya hasil dari apa yang mereka lakukan di situ. Karena Allah mengatakan sayudzauna ma kanu ya'malun, Allah akan balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Sehingga ya, contoh misalkan di sini, kalau kita tidak mengenal nama Allah yang hadis yang mengatakan Allah memiliki 100 nama, ya Allah hanya menurun baru menurunkan satu nama, Allah memiliki 100 kasih sayang. Kemudian Allah hanya baru menurunkan satu kasih sayang sehingga kehidupan dunia ini kemudian menjadi indah. Dan Nabi bersabda yang 99 ditunda nanti diberikan kepada orang-orang beriman. Coba kalau kita tidak mengenal, tidak pernah mendengar hadis ini. Bayangkan, karena ayatnya mengatakan setiap kita dibalas dengan amal perbuatan kita. Saya jamin seluruh yang ada di masjid ini, saya yakin kita itu enggak bakal masuk surga itu. Betul tidak? Kita yakin enggak? Kita akan selamat enggak? Kalau kita hanya mengandalkan kita akan dibalas semata-mata dengan perbuatan amal kita, amal kebaikan kita saja untuk menutupi keruangan tidak cukup itu. Tidak akan cukup. Ya. Bahkan di sini lefadilahnya kita mengenal sifat Allah yang maha kasih sayang. Kita tahu hadisnya Nabi menceritakan Allah memiliki 100 kasih sayang. Baru satu kasih sayang Allah turunkan kemudian seperti ini. Nah, dan Allah nanti tunda yang 99 nanti pada saat yaumul hisab. Ya. Sehingga apa? Orang-orang yang mengenal asma dan sifat Allah ini, harapan itu tidak pernah pupus di dalam dirinya. Ya, mungkin seperti perkataannya siapa Abu Nawas ya, dia mengatakan ya saya tidak pantas memang masuk surga, tapi saya juga tidak kuat masuk ke dalam neraka, tidak kuat. Jadi kita bermodal ini, bermodal pengetahuan kita, iman kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, satu sifat saja itu mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Kita mengenal Allah yang Ar-Rahim, yang kasih sayang, yang memiliki kasih sayang sangat luar biasa seperti itu saja, itu berpengaruh kepada mentalitas, pola pikir, ya, bagaimana seseorang hidup dalam kehidupan dunia ini. Ya. Sehingga tidak akan orang kalau mengenal betul Allah adalah kasih sayang, maka tidak mungkin orang itu akan berputus asa dalam kehidupan. Ya. Pada saat Allah SWT maha kasih sayang, maka tidak mungkin orang itu akan mencela apa yang dialami ataupun berkeluh kesah dengan apa yang dia alami dalam kehidupan. Kenapa? Tidak mungkin Allah yang kasih sayang kok kemudian menimpakan keburukan kepada. Tidak mungkin itu. Ya. Sebagaimana kita juga yakin tidak mungkin orang tua kita akan mencelakakan kita, tidak mungkin orang tua kita bertujuan menyengsarakan kita, tidak mungkin itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha jauh lebih kasih sayang kepada kita. Sehingga apa? Dia mensikapi kehidupan ini juga dengan tenang. Tenang, boleh cobaan datang karena memang cobaan tidak boleh ditolak. Ketetapan Allah pasti harus terjadi. Tetapi apa? Keilmuan ini, sikap mental ini yang kemudian menjadi modal kita menghadapi kehidupan itu. Ya. Nah, kalau kita tidak punya iman seperti ini, saya katakan hidup susah, susah hidup. Sedikit musibah kalang kabut, ya. Sedikit dicoba jatuh, sakitnya 2 bulan. Gitu. Sekali diberikan nikmat sedikit, lupa daratan. Susah, hidupnya susah seperti itu. Tapi kalau mengenal Allah Subhanahu wa Taala, dia akan tenang. Dia mensikapi musibah juga tenang. Namanya musibah enggak mungkin terus-terusan sampai mati juga. Pernah kita mengalami ketakutan, kejengkelan. Coba hitung berapa lama kita jengkel seperti itu. Kadang pagi hari jengkel, sore hari sudah sembuh itu. Kan gitu. Begitu juga kadang kita ketakutan, bagaimana besok? Bagaimana besok ini semakin dekat, belum jadi lagi. Ternyata pas jatuh harinya juga ternyata enggak ada apa-apa juga kan gitu. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Taala, udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Toh musibah ya, semua orang juga dapat musibah. Enggak ada namanya orang tidak dapat musibah kan begitu. Namanya Allah akan berikan kenikmatan siapapun ya. Orang yang berusaha juga Allah akan berikan kenikmatan di situ. Nah. Maka saya katakan di sinilah modal. Modal di dalam kehidupan orang beriman adalah modalilah kehidupan itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Kalau orang itu semakin mengenal Allah, dia akan lebih tenang dalam kehidupan. Sebesar apapun cobaan, ya, sebesar apapun masalah di dalam kehidupan. Ya. Sehingga banyak motivator mengatakan, jangan engkau mengatakan, ya Allah, begitu besar masalah saya. Ya. Jangan katakan begitu. Tapi kelihatan, ya Allah, ya, kita memiliki Allah yang maha besar. Bagi Allah yang maha besar, yang maha agung, tidak ada sesuatu yang sulit. Sesulit atau masalah kita kalau Allah turun tangan sudah selesai di situ. Nah, maka di sini kehidupan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Taala, mereka akan jauh lebih terjamin dalam kehidupan itu. Ya, apapun yang dialami oleh manusia kan sama sebenarnya. Hidup manusia cuma senang susah, senang susah, senang senang. Apa yang membedakan keberhasilan hidup mereka adalah mentalitas, sikap, ya. Keilmuan yang mereka miliki itu yang kemudian mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik di situ. Ya. Maka disitulah keutamaan ilmu, keutamaan iman kita, ya, karena itu akan menjadi sebuah modal yang sangat penting di dalam kehidupan. Ya. Maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada penafsiran dari Al-A'masy ya, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan mereka menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ditetapkannya itu. Ya. Maka dari dulu kita ingatkan, jangan kita menamai Allah dengan Gusti Pangeran, Allah dengan apapun itu. Ya, nama yang di Al-Qur'an enggak ada pangeran-pangeran itu, enggak ada di situ ya. Dalam hadis juga tidak ada. Jadi menamakan Allah kok nama itu bukan bahasa Arab, tinggalkan itu. Karena nama Allah itu cuma ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, cuman ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu tidak menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, pasti itu bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita katakan, oke lah misalkan ada di antara jamaah yang mungkin namanya luar biasa, namanya bagus ya. Kemudian dia ditambahin nama, yang nama itu juga bagus. Ya misalkan apa? Bagus Sembodo misalkan, kan bagus juga. Tapi karena Sembodo itu bukan namanya, dia juga tidak mau ditambahin nama itu. Ya. Ataupun namanya biasa sajalah. Misalkan nama orang itu adalah Purwanto misalkan. Ditambahin biar keren, dan nama ini juga tidak menurunkan derajat, dikasih dengan Bagus Purwanto. Tapi apakah mau orang yang namanya Purwanto ditambahin namanya Bagus? Tidak mungkin mau itu. Walaupun nama itu baik. Apalagi Allah Subhanahu wa Taala. Allah sudah punya nama, jangan sekali-kali dibikin tambahan nama Allah Subhanahu wa Taala. Karena sekali lagi Allah memiliki nama itu, ada syariat di balik nama itu. Yang nama itu menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kalau orang bikin nama untuk Allah, apa sih sifat yang bisa manusia sifati Allah? Karena manusia sendiri tidak melihat Allah Subhanahu wa Taala di situ. Nah, maka ini apa diantara pengantar ya di dalam masalah tauhid asma sifat. Ya. Jadi sebenarnya kita mudah pada saat kita berprinsip tadi. Jadi kita harus menolak seluruh nama dan sifat Allah yang tidak ada dalilnya, dan kita hanya menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Taala yang ada dalilnya. Kemudian yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah kenalilah Allah dari nama-Nya dan sifat Allah itu. Jadi kenali Allah itu modal hidup. Kenali Allah, orang semakin mengenal Allah, dia akan semakin baik hidupnya. Orang semakin mengenal Allah, dia akan semakin beruntung dalam kehidupan. Tapi orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, pasti dia akan tersesat itu. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan itu. Maka di sini ada 5 kandungan bab yang disebutkan. Yang pertama adalah kewajiban untuk menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Ya. Yang kedua, nama-nama Allah adalah indah. Nama-nama Allah indah. Husna artinya indah. Kemudian yang ketiga adalah diperintahkan untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba mungkin di antara kita sudah sekian lama berdoa, punya hajat, punya kebutuhan. Cobalah sekali-kali berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sifat kan mudah ya, banyak sifat yang sudah kita ketahui, ya Allah. Ya, Engkau yang sudah berkata, berdoalah kepada-Ku, maka saya akan dijabai. Ya Allah, maka saya berdoa kepada-Mu ya Allah. Kan itu. Kan Allah tidak mungkin bohong. Allah mengatakan, berdoalah kepada-Ku, saya akan dijabai. Kita katakan, ya Allah, Engkau yang memerintahkan aku untuk berdoa kepada-Mu. Maka dengan ini saya berdoa kepada-Mu ya Allah. Dan saya juga berharap pasti akan dikabulkan oleh Engkau. Ini contoh berdoa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan, ya Allah, Engkau adalah Zat yang tidak mungkin mengecewakan hamba-Nya. Maka saya juga tidak akan mungkin kecewa pada saya berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Kaya dan Engkau adalah Maha Pemberi. Maka pada saya meminta tidak mungkin dalam hatiku ada keyakinan doaku akan tertolak oleh-Mu ya Allah. Ini dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa dengan seperti lebih khusyuk, lebih tenanan, kita lebih betul-betul dalam berdoa di situ. Nah, maka Nabi juga ingatkan, doa tidak akan pernah dikabulkan. Silakan mau doa, hafal doanya panjang sekali, bawa doa 1 jam. Nabi sudah mengatakan, Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Enggak akan pernah diterima itu. Bawa hafalan doanya panjang banget, dia mimpin doanya juga panjang banget, hatinya lalai, enggak akan pernah dikabulkan itu. Tapi kalau kita berdoa dengan sifat Allah, ya Allah, kan jelas itu dari hati kita, dari hati kita, Engkau ya Allah yang memerintahkan saya untuk berdoa kepada-Mu, maka saat ini saya berdoa kepada-Mu ya Allah. Dan saya diharamkan untuk meminta kepada selain-Mu, maka saya tidak akan pernah meminta kepada-Mu ya Allah. Saya sebutkan hajat kita, insya Allah itu, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara apa memunculkan kekhusyuan di dalam doa. Ya. Karena kalau doa cuma di lisan saja, dibaca saja, bagi saya itu sia-sia. Ya. Karena doa sekedar doa dan Allah sendiri sudah dikatakan oleh Rasulullah tidak akan menerima doa-doa yang seperti itu. Maka kalau kita sudah berdoa seperti itu, keimanan kita tambah kuat. Kenapa? Kita akan menemukan Allah dalam doa-doa kita. Kita berdoa ini Allah, alhamdulillah Allah berikan. Kita punya hajat seperti Allah mudahkan. Kita jadi semakin kuat iman kita. Jadi respon dari Allah itu begitu cepat. Maka kalau orang sudah merasakan seperti ini, dia tidak mungkin jauh dari Allah. Enggak mungkin itu. Dia berdoa dikasih sama Allah. Dia berdoa dikasih sama Allah. Dia dimudahkan sama Allah. Enggak mungkin orang ini akan lari dari Allah. Enggak mungkin. Orang yang akan lari dari Allah, mereka adalah orang yang tidak menemukan Allah dalam doa-doanya. Dia berdoa enggak pernah dijabai. Dia akan kapok, dia akan kabur dari Allah SWT. Lah kenapa? Salah dia. Dia berdoa hanya sekedar dari lisan itu. Kemudian seterusnya adalah keempat adalah pengertian menyelewengkan nama-nama Allah. Jadi menyelewengkan nama Allah adalah menggunakan nama-nama Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala ataupun menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada sumbernya dari Allah dan Rasul-Nya di situ. Kemudian yang kelima adalah ancaman bagi orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Ya, jadi ancamannya dari Allah. Apa ancamannya? Yaitu sesuai dengan tingkat itu perbuatan dosa yang sangat fatal. Allah cuma mengatakan sayadzau namakanu ya'malun, kami akan balas akibat perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bahasa kita itu orang saru ya, lancang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk beda min dalil. Mungkin itu saja jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada petang hari ini, semoga ini bermanfaat untuk kita ya, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita tetap istiqomah di jalannya. Itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.